ada Ramayana, juga ada Perdana Rekod Surabaya, ada SNP Indonesia, Tasya Rusmala, New Palapa. Thank you. goyang langsung lari ya.